Bangunnya udah pagi, pengennya langsung ngeri. Kok malah tidur lagi, pur pur pur pur. Ayamnya udah nari, sambil nunjukin gigi. Ketawa bikin keki, kuku ruyuk. Bangunnya udah pagi, pengennya langsung ngeri. Kok malah tidur lagi, pur pur pur pur. Ayamnya udah nari, sambil nunjukin gigi. Ketawa bikin keki. Bangunnya udah pagi, pengennya